Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurur anfusina. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dan kita dapat mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat demi ayat, satu hari satu ayat, lewat kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama terkemuka kontemporer yang wafat tahun 1998, berasal dari Mesir. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-42. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakulun, Idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Artinya, katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'arsy. Subhanallah, ayat ini yang kita bahas hari ini menegaskan ketauhidan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, kalaupun ada sekutu Allah, katakanlah, ya, dan itu mustahil ada, katakanlah ada, maka yang ada itu pun akan mencari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memiliki arsy, Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, Allah lah yang memiliki tahta kerajaan yang sebenarnya. Katakanlah, benar Uzair anak Tuhan, benar Isa anak Tuhan, katakan seperti itu, ya, maka mereka itu semuanya akan mencari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Apalagi kalau kata-kata itu benar adalah kata-kata dusta, kata-kata yang tidak selayaknya dilontarkan atau diajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau di televisi ada istilah kupas tuntas, maka dalam ayat ini sudah dikupas tuntas, ya, bahkan sudah selesai dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala tentang ketauhidan dan pentingnya untuk memelihara ketauhidan itu di dalam hidup ini. Sebab sering sekali orang mengucapkan aku beriman kepada Allah, bahwa Allah tiada sekutu baginya, tapi di dalam hidupnya, di dalam praktek kesehariannya tidak demikian. Dia mempercayai dengan gelang yang ada melingkar di tangannya bahwa itu membawa rezeki bagi dirinya. Kalau burung perkutut di rumahnya bersiul begini dan begitu, atau dengan suara-suara atau siulan-siulan tertentu, dia tidak berani keluar rumah karena siulan itu mendatangkan kecelakaan bagi dirinya. Kalau bersiul yang seperti ini atau seperti itu, ada siulan-siulan yang tertentu yang dia yakini akan mendatangkan rezeki, maka itu juga bentuk daripada mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi di dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Allah telah menyatakan, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi siapapun dan apapun, kalaupun dia mengikrarkan dirinya, aku berhak untuk disembah, maka dia tidak pantas untuk disembah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bermimpi, di dalam mimpinya dia melihat sinar biru, sinar hijau, sinar putih, yang mengatakan itu adalah Tuhan, aku adalah Allah, aku datang kepadamu dalam tidurmu, maka itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan berkata-kata kecuali kepada hamba-hambanya yang telah Ia pilih, seperti para nabi dan rasul. Sementara nabi dan rasul itu telah berakhir, tidak ada lagi ila yaumil qiyamah. Dan kemudian yang menjadi pernyataan yang penting juga kita katakan, sering orang mengira bahwa bisikan-bisikan yang dia dengar itu adalah berasal dari Allah, padahal itu adalah bisikan-bisikan setan yang tidak berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menyesatkan, dan banyak sekali tarekat-tarekat atau pengajian-pengajian yang tuan-tuan gurunya mengaku dirinya sebagai nabi karena menerima wahyu atau menerima bisikan-bisikan. Dia mengira kalau itu adalah bisikan Allah, wahyu dari Allah, atau bisikan Jibril kepada telinganya, padahal itu adalah bisikan setan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat sebelumnya Allah sudah menegaskan agar kita mengikuti Al-Quran sebagai pedoman. Jadi karena sudah ada aturan di dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, maka itulah yang kita ikuti kalau ingin selamat dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tapi kalau tidak ingin selamat di dunia ini dan tidak pula ingin mendapatkan tempat terbaik di dalam akhirat nanti, atau di akhirat nanti di dalam syurga, maka silahkan untuk berbuat kemusyrikan, wal'iyadu billah. Jadi jelaslah, kalaupun ada sekutu bagi Allah dan itu mustahil ada, katakanlah ada, maka yang ada itu pun akan mencari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahidul ahad, Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz yang tidak asing lagi bagi kita, Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ada beberapa catatan di ayat 42 ini. Yang pertama, kul, katakanlah. Di dalam Al-Quran sering kita temukan kata-kata kul, dan ada sebagian kelompok orang yang mengatakan kul ini kan untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad telah wafat sehingga kata-kata kul ini dibuang. Sebenarnya tidak demikian. Maka kul ketika itu tetap eksis dalam Al-Quran, begitulah kejujuran Nabi Muhammad. Tidak saja pesannya yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesannya pun tetap disampaikan. Tidak pernah seorang anak mengatakan kepada orang lain, wahai anakku, katakan kepada pamanmu bahwa saya akan datang jam 10. Anak tersebut akan mengatakan, jam 10 ayah akan datang. Tetapi anak yang paling jujur mengatakan, katakan kepadanya bahwa jam 10 ayah akan datang. Inilah kejujuran tingkat tinggi yang pertama. Atau yang kedua, makna kul ini katakan, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita, maka kita meneladani bahwa setiap kata kul setelahnya adalah suatu hal yang perlu untuk direnungi. Kata kul, katakanlah, renungkanlah, katakanlah, tancapkanlah di dalam hati, katakanlah, teguhkanlah, katakanlah, yakinlah. Artinya apa? Bahwa pesan setelah kul ini adalah pesan-pesan penting. Seperti kul huwallahu ahad, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, katakanlah bahwa Allah itu adalah esa. Keesaan ini ketika kita kaitkan dengan ilmu terapi modern, bahwa kata-kata itu sendiri ketika diucapkan berkali-kali dapat menyembuhkan penyakit jiwa. Maka biasa ada sebutkan, sabar, sabar, sabar. 1000 kali diulangi kata-kata sabar sehingga dia bisa menjadi orang yang sabar. Maka sebenarnya Islam jauh sebelum itu, ketika dikatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, katakanlah Allah itu esa, katakanlah Allah itu esa, sebenarnya ini adalah terapi kejiwaan yang sungguh sangat luar biasa. Artinya apa? Menafikan Tuhan selain Allah. Tidak layak materi dijadikan Tuhan. Benar kata Ustaz Ardiansyah, mungkin pada masa dahulu ada orang yang menuhankan sekutu, berhala, patung, Uzair, Isa, malaikat. Tapi sekarang masyarakat musyrik modern, dia telah menuhankan materi. Maka di sini katakanlah bahwa materi bukanlah Tuhan, yang Tuhan adalah Allah. Katakanlah suamiku sehebat apapun pekerjaannya, dia bukanlah Tuhan, yang memberiku rezeki adalah Allah. Katakanlah istriku bukanlah Tuhan, sehebat apapun dia, dia bukanlah Allah, yang memberiku rezeki. Anakku sehebat apapun dia, dia bukanlah Tuhan, yang memberiku rezeki tetaplah Allah. Katakanlah bahwa orang tuaku bukanlah Tuhan, yang memberiku rezeki adalah Allah. Katakanlah jabatan itu bukanlah Tuhan, yang memberiku rezeki adalah Allah. Katakanlah sawah ladangku bukanlah Tuhan, yang memberiku rezeki adalah Allah. Semuanya itu ketika dikatakan, timbul keikhlasan, timbul sifat ketenangan, kebahagiaan, dan dampak positif setelahnya, dia ringan hidup di dunia ini. Karena dia telah fa inni qarib, Allah telah menyatakan Allah dekat. Tinggal kita, maukah dekat dengan Allah, pemilik alam jagat raya ini? Itu poin pertama dari kul. Dan poin kedua dari alihatun, Tuhan-Tuhan itu yang kita anggap lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah layaknya untuk kita kerdilkan dan kita angkat kembali. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itu poin kedua. Yang ketiga yang lebih penting lagi, ketika itu telah kita lakukan, maka izan labtagha ila zil arsy sabila, kita akan lebih mudah untuk dekat kepada Allah, kita akan dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan konsekuensi logis dari itu, kita dapat berbagi, karena kita yakin apapun yang diinginkan Allah pasti baik untuk diri kita. Berbagi yang menurut sebagian orang itu mengurangi, kata Ustaz Ardiansyah, tetapi dalam ilmu ketuhanan Allah itu menambah. Karena apa? Karena berbagi sebenarnya adalah menitip barang kita untuk kita ambil di akhirat kelak. Yang kita titip satu butir beras, kita akan memperolehnya 700 kali lipat di akhirat kelak. Berbagi karena sebenarnya yang kita lakukan untuk membahagiakan kita, bukan untuk membahagiakan orang lain. Itulah keyakinan kepada Allah, sehingga kebahagiaan timbul dan sifat kasih sayang antar sesama dapat terrealisasi. Ini tiga penting makna dari surah Al-Isra ayat 42 yang dapat saya kutip. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu banyak catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal yang dapat kita simpulkan pula bahwa hidup ini sebenarnya yang dituntut dari kita adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam perbuatan ataupun dalam zatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kita rezeki, dan Allah adalah Ar-Razza, dan begitu juga Allah lah yang menghidupkan kita, dan Allah jualah yang mematikan kita. Jadi ketika hidup ini kita kembalikan kepada Allah, maka rasa stres atau rasa sesak di dada itu akan hilang dengan sendirinya. Sehingga ketika kita mengembalikan urusan kita kepada Allah, hati ini akan terasa lebih lapang, jiwa ini akan menjadi lebih tenang. Namun orang-orang yang menyandarkan kehidupan ini kepada materi, menyandarkan kehidupan ini kepada selain daripada Allah, niscaya hidupnya tidak akan pernah tenang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah bulan Ramadan yang lalu telah menempah kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai kebiasaan baik ini kembali memudar di dalam diri kita pada bulan Syawal ini. Akan tetapi marilah kita jadikan bulan Syawal ini bulan peningkatan amal ibadah kita yang terus kita jaga dalam keseharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan daripadanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan mendapat petunjuk daripadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin. Saya Ardiansyah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, semoga ada pencerahan yang kita dapatkan. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.